تسليما كثيرا. أما بعد، أحمد الله أولا الذي يسر لي هذا اللقاء بإخواني في هذا البلد وفي هذه المدينة التابعة لجاكرتا، وهذا المسجد الذي بني من أول أمره على السنة، جزا الله القائمين عليه خيرا والبانين له، فنسأل الله أن يأجرهم على ذلك. ثم رأينا أن نقرأ عليكم بارك فيكم رسالة طيبة تتعلق في التوحيد، توحيد الألوهية، وهي تتحدث أيضا على شيء من توحيد الربوبية. وهذه الرسالة عظيمة، شاد بها علماء الإسلام من قبل ومن بعد، وهي رسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، المتوفي سنة 82 و100 ألف للهجرة. فهذه الرسالة تحذر من شرك الألوهية، وكذلك غيره من الشرك والإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الإمام عرف بالعلم والغيرة على دينه فرحمه الله تعالى، وقد حقق هذه الرسالة جمع من أهل العلم وعلقوا عليها، ومنهم الشيخ محمد الصغير المقطري اليمني عافاه الله. طيب، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وبعد. الشيخ حفظه الله تعالى memulai muhadarah sore hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bisa bertemu di daerah ini, di Jakarta, dan khususnya di masjid ini, masjid yang dibangun di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang telah ikut serta dan memberikan sumbangsih di dalam pembangunan masjid ini. Kemudian kata beliau, dengan adanya beliau di daerah ini, khususnya di masjid ini, beliau memandang untuk membaca sebuah risalah yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan sebagian berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, yaitu risalah tathhirul i'tiqad yang ditulis oleh al-imam as-sanani rahimahullahu taala. Risalah ini memuat beberapa hal, beberapa perkara, di antaranya adalah at-tahdhir minasyirk, memperingatkan dari kesyirikan al-uluhiyah dan juga kesyirikan al-ilhad di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan penulis, beliau adalah Muhammad bin Ismail As-Sanani rahimahullahu taala. Beliau orang yang ma'ruf, diketahui dengan agama yang baik. Beliau orang yang terpercaya dalam agamanya. Kemudian tathhirul i'tiqad juga telah banyak para ulama yang memberikan syarah, penjelasan, tahqiq, di antaranya adalah buku yang beliau pegang yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Al-Sughair Al-Yamani. Ya, na'am. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفرده بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون مع الله أحدا ولا يتوكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حالة إلا إليه ولا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. المصنف رحمه الله يقول: الحمد لله الذي لا يقبل. الحمد هو الثناء العظيم والتام لله تعالى على جميع أقواله وأفعاله وأحكامه جل وعلا، مع المحبة والإجلال. فالمؤمنون إذا حمدوا الله فهم يعظمونه ويحبونه ويجلونه، فهذا هو الثناء، حمد مع الثناء، لأن الله هو الذي يستحق الحمد التام وحده جل وعلا. قوله: لا يقبل توحيد ربوبيته. توحيد الربوبية بمعنى أنك تعتقد أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده والمدبر لأمور الخلق كلهم وحده، فليس له شريك في هذا. وهذا التوحيد كان يقر به حتى أهل الشرك أو جمهور أهل الشرك، لكن لم ينجهم هذا التوحيد من النار من مات على شركه، وإن اعترف بتوحيد الربوبية فلا ينفعه ذلك. بارك فيكم. إذن فلا بد من توحيد العبادة، توحيد الألوهية، حتى قال: يفردوه بتوحيد العبادة. نعم، الشخص لا بد له أن يعبد الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا يرفع يعني يخضع إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، لا يذبح إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يصوم إلا لله. أي عبادة لا تكون إلا لله، هذا معنى توحيد الألوهية. الألوهية لهذا القلوب تأله ربها، بمعنى تحبه كل المحبة وتعظمه كل التعظيم وتقدسه كل التقديس وتخضع له كل الخضوع، هذا معنى ألوهية القلب لله. فلا يعتمد العبد إلا على الله، ولا يحب المحبة الكاملة إلا لله، لا يصرف المحبة إلا لله. طيب، قوله: فلا يتخذون له ندا. الند بمعنى المساوي أو المضاد الذي يقارب عظمة الله، ما في أحد، فهو الأحد سبحانه في ذاته وفي ربوبيته وكذا في ألوهيته، هو الذي يستحق العبادة وحده، فليس له ند أي شريك ولا مضاد ولا مساوي، ولم يكن له كفوا أحد. أنت تقول: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ. قوله: ولا يتوكلون إلا عليه. التوكل هو اعتماد القلب، التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. والله يقول: من يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يعتمد على الله ويفوض أموره كلها لله فهذا هو قد توكل على الله. تعتمد أن الرزق كله من الله، لا من ولي ولا من نبي ولا من ملك. طيب، وكذا لا يدفع عنك المرض ولا يدفع عنك العدو ولا يدفع عنك البلاء ولا يدفع عنك الزلازل إلا الله، لا أحد. طيب، ولا يفزعون في كل حالة إلا إليه. يفزعون يعني يرجعون ويلتجئون في حال المضرات والزلازل والمحن إلا إلى الله، وكذا حتى في حال الرخاء، في حال السلم، في حال العافية، في حال الغنى، لا يفزعون أيضا إلا إلى الله. هذا معناه في كل حال. ولا يدعون إلا بأسماء الحسنى، يعني لا يأتون بأسماء من قبل أنفسهم، فهم يقولون يا الله، يا رحمن، يا لطيف، يا رب العالمين، ارحمنا، الطف بنا. هذا معنى لله الأسماء الحسنى، أي بالغة الحسن. فأنت تقول يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، يا كريم تكرم علي، فما يسمونه بغير أسمائه جل وعلا، ما يسمونه إلا بما سمى نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. Kemudian Imam As-San'ani rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya, Alhamdulillahilladzi la yaqbalu tauhid ar-rububiyyati min al-ibadi hatta yufriduhu bi tauhid al-ibadati kull al-ifrad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah menerima tauhid rububiyah dari hamba-hambanya sampai hamba-hambanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah dengan sebenar-benarnya. Maka tidaklah mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala niddan, tandingan, dan tidaklah mereka menyeru dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka tidak bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka tidak tatkala ditimpa musibah mereka tidak menuju kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka tatkala ditimpa musibah hendaknya senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah mereka menyeru selain dari nama-nama Allah al-asmaul husna, dan janganlah mereka menjadikan perantara-antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan syafi', dengan perantara-perantara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Maka siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh hafizahullahu taala al-muallif al-imam San'ani memulai buku ini dengan ucapan alhamd, dan makna alhamd adalah atsana, pujian terhadap semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat alhamd, yaitu harus disertai mahabbatan wa ta'zimah, pujian yang disertai rasa cinta dan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan semua pujian. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna ar-rububiyah. Makna ar-rububiyah adalah engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal khaliq ar-raziq. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan dan menganugerahkan rezeki. Dialah yang menciptakan dan memberikan rezeki. Namun perlu diketahui bahwasanya tauhid rububiyah diyakini oleh orang-orang, bahkan semua orang kafir meyakini tauhid rububiyah. Orang-orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini dan mengakui tauhid rububiyah. Akan tetapi dikarenakan kesyirikan mereka dalam perkara tauhid uluhiyah, keyakinan mereka tentang tauhid rububiyah tidaklah bermanfaat bagi mereka sama sekali. Maka wajib bagi seorang hamba untuk meyakini tauhid rububiyah, dan juga wajib baginya untuk memahami tauhid dan meyakini tauhid al-uluhiyah, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wajib bagi seseorang untuk meyakini tauhid al-uluhiyah ketika dia melaksanakan salat, ketika dia melaksanakan puasa, berhaji, bertawakal, menyembelih, dan semua makna-makna ibadah harus semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat tauhid al-uluhiyah. Hakikat tauhid al-uluhiyah adalah seseorang tatkala melaksanakan ibadah berupa salat, zakat, puasa, menyembelih, bertawakal, takut, cinta, semuanya yang menyangkut ibadah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala makna tawakal. Demikian pula tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh, dengan segala makna ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid yang ada di dalam hati seorang hamba yang hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan Al-Imam As-Sanani rahimahullahu taala, an-nit. Makna an-nit kata beliau hafizahullahu taala, huwa asy-syarikul musawi, yaitu yang menandingi. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala an-nit, artinya jangan menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan yang diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakun wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sebanding dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Sun'ani rahimahullahu taala mengatakan, wala yatawakkaluna illa alaihi, dan hendaknya mereka tidak bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makna tawakal kata Syekh hafizahullahu taala, i'timadul qalbi 'ala Allah, penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seseorang tatkala bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia menyerahkan seluruh apa yang ada di dalam hatinya berupa rasa takut dan segala makna tawakal, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Maka hendaknya engkau meyakini bahwasanya semua rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah mencakup dan termasuk ke dalam makna bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya engkau meyakini bahwasanya la yadfa'u 'ankal bala illa Allah, tidak ada yang bisa menghindarkanmu dari musibah, dari bahaya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Kemudian muallif rahimahullahu taala mengatakan, kemudian mereka tidaklah kembali tatkala ditimpa musibah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada musibah, tidaklah mereka meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara. dan hendaknya mereka tidak menyeru kecuali dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Janganlah makna ucapan muallif wala yad'una bighairi asma'il husna, dan janganlah mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala selain dari nama-namanya yang husna. Maksudnya kata beliau hafizahullahu taala, janganlah mereka membuat nama-nama sendiri kemudian dengannya mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengarang nama sendiri kemudian kita menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut. Akan tetapi wajib bagi seorang tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia membuat atau mengarang nama sendiri, namun yang seharusnya dilakukan adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengannya, atau rasulnya menamai dirinya dengan menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut. Misalnya engkau mengatakan ya Karim akrimni, wahai yang maha mulia muliakanlah aku, wahai yang maha pengampun ampunilah aku, dan seterusnya. وقال رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا معبودا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين هنا سقط واو والتابعين له في السلامة عن العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. هذه الخطبة هي في الحقيقة تتحدث عن مضمون الكتاب وهو إفراد الله بالعبادة. فقوله قبل ولا يتوصلون إليه بالشفعاء أي لا يعبدون غير الله ويتخذونهم شفعاء عند الله ليقربهم إلى الله زلفى. لا يعبدون حجرا ولا صنما ولا وثنا ولا قبرا ولا ملكا ولا نبيا ولا وليا، فلا يدعونه من دون الله ولا يذبحون له من دون الله ولا يدعونه من دون الله، بل المفزع في كل حال إلى الله. هؤلاء هم أهل التوحيد يعني. طيب، واستدل بالآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أما هذه الأصنام فلا تشفع لأن ليست أهلا، وأهل الشرك أيضا لا تقبل شفاعتهم لأنهم أيضا ليسوا بأهل لأن يشفعوا، فالله لا يقبل منهم ولا يرضى عنهم. فأهل الشرك فأيضا يقول واستدل بقوله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي ممن تزعمون أنهم آلهة، فهذه الآلهة أرونا ماذا خلقت، هل خلقت الإبل أو خلقت الشجر أو خلقت الحجر أو خلقت الإنسان أم خلقت نفسها؟ لا. إذن هم هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله فقراء لا يستحقون إذن العبادة، لا يستحقون العبادة إذن. طيب، وهذا الاستفهام يعني إنكاري على من عبد غير الله. أروني الهمزة للاستفهام الذي فيه إقرار أنكم تقرون أن هذه الآلهة لا تخلق شيئا، إذن فلماذا تعبدونها من دون الله؟ طيب، قوله أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، هذه منه إثبات الشهادة هو شهادة التوحيد، لا يقبل الله عمل عامل إلا بها، إثبات العبادة لله وحده والبراءة من الشرك لا شريك له. لا شريك له ربا أي ليس له، ليس معه خالق ولا رازق، بل الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير للعباد. طيب، معبودا أي لا معبود بحق إلا الله، هذا الذي أنا أشهد له بالعبادة، الذي تعبده القلوب ويعبده الصالحون والملائكة هو الله. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إثبات الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات العبودية من النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنت تثبت أن رسول الله عبد ليس بملك ولا بإله، بل هو عبد لله، ولكن الله عز وجل اختاره وشرفه واصطفاه أن صيره نبيا رسولا للناس. طيب، فنحن نقر له بالرسالة، ويجب علينا تصديقه فيما أخبر، يجب علينا تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واتباعه فيما أمر، واجتناب عما عنه نهى وزجر. إذن نشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله أرسله، وأنه نبي حق، ثم نؤمن بأنه يجب على الناس طاعته، يجب على الناس طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه، طاعته فيما أمر، واجتناب عما عنه نهى وزجر. هذا مضمون شهادة العبد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله الذي أمره الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فيه رد يعني على من يغالي في رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أنه يدفع البلاء، أو أنه يشفي المرضى، أو أنه يعطي الولد، هذا رد عليهم. أو يكشف الضر، فلا يكشف الضر إلا الله، قد حصلت على النبي صلى الله عليه وسلم أمراض وأوجاع، بل أخرج من مكة، فلو كان يعلم الغيب ما أصابه هذا البلاء. طيب، وكفى وإلا ما شاء الله، نعم أنت قد تنفع نفسك، لكن هذا بأمر الله لك وتوفيقه سبحانه وتعالى، فلا تستطيع تدفع عن نفسك أي مصيبة إلا بأمر الله وإذنه، ولا تنتفع بالمآكل والمشارب وغير ذلك من الأعمال إلا بقوة الله لك وعون الله لك، وإلا نحن فقراء. كفى بالله شهيدا. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، معناه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بأن الله يثني عليه، الدعاء له بأن الله يثني عليه عند الملائكة، وقال بعضهم أيضا ويرحمه ويرفع درجاته. ثم أيضا صلى على الصحابة أو الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته، كآل علي وآل العباس، آل جعفر، آل عقيل، هؤلاء هم آل النبي. الصحابة كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة. إذن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي وبالله سبحانه وتعالى ومات على ذلك، رأى النبي أو لقيه فهو مؤمن، وهو مؤمن به ثم مات على ذلك، هذا هو الصحابي. التابعي هو من رأى الصحابة أو من لقي الصحابة ولو قليلا. قوله والتابعي له بالسلامة، أي السلامة من الشرك، السلامة من الشرك والضلالات، عن العيوب، السلامة عن العيوب. ولا شك أن المعاصي عيوب، لكن أعظم العيوب هو الشرك بالله، وتطهير القلوب، هذا تطهير معنوي، كما تطهر الثوب تطهر قلبك من إيش؟ من الدنس الذي هو الشرك أعظم الذنوب، الاعتقادات الباطلة، عن اعتقاد كل شيء يشوب، بمعنى يخلط، تخلطه مع التوحيد. Kemudian Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabban wa ma'budah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada sekutu baginya, rabban wa ma'budah. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang makna ma'budah, yakni ma'bud bihaq, la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, makna ma'bud di sini adalah yang disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, khutbah atau muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Sun'ani ini sebenarnya mencakup semua isi dari buku ini. Jadi khutbah yang ringkas ini namun mencakup semua makna yang terdapat dalam risalah ini. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi amarahu an yaqul. Kemudian Imam Sun'ani mengatakan, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang diperintahkan untuk mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Sesungguhnya aku tidak memiliki bagi diriku untuk bisa mendatangkan manfaat atau menolak keburukan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah bagi Allah subhanahu wa ta'ala saksi. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan tabi'in, orang-orang yang mengikutinya dengan selamat, dengan keselamatan dari segala macam aib dan kesucian di dalam hati dari akidah-akidah yang rusak yang menutupi kebenaran. Ucapan Al-Imam Sun'ani tentang khutbah ini juga mengisyaratkan kepada pengambilan asy-syafa'ah, perantara-perantara, yaitu seseorang berdoa dengan menjadikan perantara orang lain untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bagi seorang hamba berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan makhluk lain sebagai perantara. Apakah itu hajar, apakah itu batu, pepohonan, ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Hendaknya apabila dia ditimpa musibah, hendaknya dia hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisinya. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan bahwasanya tidak ada yang bisa menghindarkan dari musibah atau tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul id'u alladhina yad'una min dunihi la yamlikuna mithqala dharra ila akhir al-ayah. Katakanlah, ajaklah, undanglah, serulah orang-orang yang kalian seru selain, yang kalian berdoa kepadanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh mereka tidaklah memiliki kemampuan walaupun sebesar biji dzarrah. Tidak ada satupun dari makhluk-makhluk yang kalian seru, yaitu syafa'at-syafa'at selain Allah subhanahu yang untuk menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun dari mereka yang berhak untuk diberikan al-ibadah. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yamliku la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, man dhal ladzi, maka siapakah yang bisa memberikan asy-syafa'ah selain Allah, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini terdapat istifham inkari. Istifham inkari adalah pertanyaan yang ditujukan bukan untuk meminta jawaban, akan tetapi bertujuan untuk mengingkari apa yang ditanyakan tersebut. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah? Maka jawabannya adalah tidak ada. Ini yang dimaksud dengan al-istifham al-inkari. Kemudian ucapan al-Imam Sun'ani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tiada sekutu baginya. Di sini ada itsbatul ibadah. Di sini adalah penetapan bahwasanya ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan syahadat ini, syahadat asyhadu la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali dengan syahadat ini. Rabban wa ma'budah, ucapan Imam Sanani. Rabb ma'bud, dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb, yaitu kita meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki dan seterusnya dari makna rububiyah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'bud yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian ucapan Imam Sanani, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Di sini ada penetapan ar-risalah, yaitu kerasulan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga penetapan uluhiyah bagi Allah dari rasulnya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu, di sini adalah penetapan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang hamba sebagaimana manusia lainnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilihnya dari sekian makhluk dan memuliakannya dengan kerasulan. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa, dan inilah makna dari tauhid, makna dari syahadah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, yaitu ta'atuhu fi ma amar, tasdiquhu fi ma akhbar, wa ta'atuhu fi ma amar, wa ijtinabu ma 'anhu naha wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Bahwasanya tauhid atau syahadah, persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, hamba dan utusan Allah, berkonsekuensi agar kita membenarkan apa yang beliau bawa dan mengikuti, mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Dan hendaknya kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mempersaksikan bahwasanya beliau adalah rasul yang hak, rasul yang benar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi kita semua untuk mentaati beliau. Inilah kandungan dan makna dari syahadat wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya tidak memiliki bagi diriku kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ayat ini adalah merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyembuhkan orang yang sakit, atau bisa memberi rezeki, atau bisa mengabulkan doa, dan makna-makna yang lain yang mereka tuduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah yang membantah semua tuduhan-tuduhan itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya tidak memiliki bagi diriku sendiri kebaikan ataupun untuk menolak keburukan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Beliau tidaklah mampu untuk menyembuhkan orang sakit, tidak mampu untuk memberi rezeki, memberi anak ataupun yang lainnya, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Lihatlah, beliau ketika itu dikeluarkan dari Mekah, dikeluarkan dari Makkatul Mukarramah, dikeluarkan dari negeri Mekah ketika itu, akan tetapi beliau tidak mampu untuk melawan kaumnya, dikarenakan demikianlah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dirinya. Inilah bukti bahwasanya apa yang orang-orang tuduhkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib, bisa memberikan anak dan seterusnya, adalah tuduhan yang batil, tuduhan yang tidak benar, karena beliau sendiri tidak mampu mendatangkan kebaikan untuk dirinya atau menolak keburukan dari dirinya. Tidak ada yang mampu menghindarkan mara bahaya, menghindarkan musibah dari kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. maka hendaknya bagi kita semua untuk menyeru hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam As-San'ani mengatakan sallallahu alaihi, semoga salawat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna salawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala adalah pujian, pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun dari hamba-hambanya adalah doa dari kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memuji, menyebut Nabi kita di sisi al-mala', di sisi perkumpulan atau kumpulan-kumpulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan al-Imam As-San'ani wa ala alihi, dan keluarga-keluarga beliau, termasuk tentunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi, ada banyak di antaranya Alu Ja'far dan juga yang lainnya. Dan makna sahabah, makna sahabat kata beliau hafizahullahu taala wa ra'ah, adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik wa in takhallalahu ridda. Makna kata sahabah adalah barang siapa yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggal mati di atas keimanan walaupun sempat ternodai oleh riddah atau kemurtadan. Kemudian makna tabi'i, karena makna wattabi'ina lahu kata Imam As-San'ani, dan at-tabi'in, makna tabi'i adalah man laqiya sahaba walau qalilan, barang siapa yang bertemu sahabah, bertemu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sebentar, dan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya. Allah aidan tabi'in arad a'am min ra'a sahaba li'annahu yara man ba'dahum aidan 'ala ma hum 'alayhi min al-khair tabi'ina bi ihsan. Beliau menambahkan bahwa makna tabi'in di sini kata Imam As-San'ani adalah tabi'in secara khusus yang kita sebutkan definisinya, dan juga tabi'in yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, yaitu siapapun yang datang setelah para sahabat dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik, maka termasuk ke dalam doa ini, termasuk ke dalam salawat yang disebutkan Al-Imam As-San'ani. Kemudian fis salamati minal uyub, yang selamat dari aib, dari keburukan, yang selamat dari keburukan. Tidak diragukan bahwasanya maksiat adalah keburukan, termasuk ke dalam aib. Akan tetapi aib atau keburukan maksiat jauh lebih ringan kalau dibandingkan dengan aib yang dikarenakan oleh kesyirikan, keburukan yang diakibatkan oleh kesyirikan. Kemudian yang bersih wa tathhiril qulub, yang bersih hatinya, yang suci hatinya. Pembersihan di sini kata beliau maknanya adalah secara maknawi, artinya bukan secara hakikatnya seperti misalnya membersihkan baju atau yang semisalnya, namun yang dimaksud di sini adalah tathhir, membersihkan hati secara maknawi. Kemudian yang bersih dari segala macam keyakinan yang bisa merusak at-tauhid. قال رحمه الله وبعد فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد يعني عنوان الرسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الأدران جمع درن وهو القذر أو ما يكون على القلب من يعني الأوساخ مثل الأوساخ التي تكون على الثوب ونحوه. الإلحاد أدران الإلحاد, الإلحاد هو الميل عن الصواب إلى الباطل. هنا أصل الإلحاد لغة الميل, ومنه اللحد, لحد القبر يعني لأن فيه ميلا. طيب قال قوله وجب علي تأليفه وتضيق علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. أراد والله أعلم أنه عم هذا الشرك, شرك القبور واتخاذ الشجر والحجر يعني يتبرك بها ويلتمس النفع منها, عمت كثير من بلاد الإسلام. وليس المعنى أنه يتهم جميع المسلمين بالشرك, لا, اليمن معروف, بلدة معروفة, والشام كذلك, فلسطين وما جاورها من البلدان, ونجد, النجد البلاد المرتفعة وهي يعني الآن ديار السعودية وما حولها, طيب, وتهامة كمكة والمدينة والأراضي السهلة, هذه تهامة. طيب, قوله وقال وهو الاعتقاد في القبور أو في الأحياء. الاعتقاد في القبور أي في أصحاب القبور, فبعض الناس للأسف يعتقد أن صاحب القبر يكشف عنه الضر أو ينزل له المطر, إذا قال انزل المطر أنزله, وإذا قال اشف مريض شفاه, إذا قال فرج كرباتي فرج الكرب, هذه الاعتقادات الباطلة. فمثل هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله, فلا يستطع لها حي ولا ميت, لا يفرج الكرب إلا الله, أما يجيب المضطر إذا دعاه, ويكشف السوء, فلا يكشف السوء إلا الله. طيب, هذا معنى يعتقدون في أصحاب القبور. بعضهم يظن أنه سيرد العدو وينصره على عدوه, فهذا يهتف بالحسن وهذا بالحسين, وهذا يهتف بخديجة, وهذا يهتف بالرسول, وهذا يهتف بهود عليه السلام, وهذا يهتف بابن علوان, وهذا يهتف بذلك الولي, ويظنون أنهم ينفعونهم. هذه هي الاعتقادات المحرمة الشركية والعياذ بالله. الرسل جاءوا للتحذير من هذه العبادات الباطلة. طيب, وبل الأولياء والأنبياء يتبرؤون إلى الله من هذا الفعل. قال رحمه الله أو في الأحياء, بعضهم يعتقد في شيخه أنه يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قال في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات, الذي يدعي أنه يعلم الغيب, ما في غد, أو أنه يعلم ما في الجنة وما في النار, أو أن فلان سيموت في اليوم الفلاني, فهذا كافر والعياذ بالله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, وقال ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول, فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا, لا يظهر على غيبه أحدا, الآية. طيب, قال والمكاشفات, يعني كأنه يكتشف ما وراء الجبال وما وراء القبور وما وراء الأيام والليالي, فهذه المكاشفات كلها ليست بصحيحة. قال وهو من أهل الفجور, ربما يكون هذا الشخص ساحرا كاهنا لا يصلي, فاجر, وهو من أهل الفجور, لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا النشور, ما يؤمنش بالبعث ولا بالنشور ولا يخاف من الله, إذن هذا كافر والعياذ بالله. وبعضهم كان يدعي, من هؤلاء يدعي أنه يصلي بمكة, إذا قيل له لماذا ما رأيناك في المسجد, قال أنتم مساكين تصلون في المسجد, نحن نصلي بمكة أصلا. نقول له سبحان الله, صرت أحسن من رسول الله في زعمك الباطل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المدينة ولم يكن يصلي بمكة، ها؟ بل يوم الحديبية رده المشركون وكان يصلي بالحديبية ويدخل إلى الحرم إلى أطراف الحرم ولم يقل ويصلي بأصحابه، ولم يقل سأصلي بالكعبة داخل الكعبة ويترك أصحابه. فنقول له هل أنت أفضل من رسول الله حتى حملتك الشياطين إلى مكة أو الملائكة في زعمك؟ هذه كلها تضليل منه على الناس بس، وإلا هو يذهب عند امرأته أو تحت ثوبه، فهمت؟ فهذا الذي يضلل على عامة الناس في قوله أنا أصلي بمكة، هذا كذاب كذاب لا يصدق. طيب، قال فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أنزل الله إظهاره، إظهار ما أوجب الله إظهاره. فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا في اللغة، والأصول الشرعية يعني ما من الأدلة ما يبنى عليها بعض القياسات. القواعد هي قضية كلية، هي قضية كلية، القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع أجزاء جزئياتها، مثل ما نقول لا ضرر ولا ضرار، ها؟ الضرورة تبيح المحظورات ونحو هذا. Kemudian beliau melanjutkan wa ba'd fa hadha tathhirul i'tiqad. Ucapan al-Imam As-Sunani rahimahullah, wa ba'd, dan inilah tathhirul i'tiqad. Ini adalah judul dari risalah yang sedang kita bahas sekarang. Unwan atau judul dari risalah yang kita bahas yaitu tathhirul i'tiqad an adranil ilhad. Adran, kata adran adalah jama' dari daran, dan daran adalah al-qadhar wal-awsakh, al-aqdhar wal-awsakh, kotoran. Seperti misalnya kotoran yang ada di baju seseorang misalnya. Namun yang diinginkan di sini adalah kotoran yang ada pada hati yang sifatnya ma'nawi. Kemudian an adranil ilhad. Al-ilhad adalah secara bahasa al-mail, yaitu sesuatu yang agak menyimpang. Seperti misalnya lahdul qabr, lahat atau yang kita sebut dengan liang lahat yang ada pada kuburan. Dikatakan lahat karena dia agak menyimpang sedikit. Kemudian kata al-Imam As-Sunani, wajib bagiku untuk menulis risalah ini dikarenakan aku memandang dan mengetahui secara yakin dari sebagian kondisi di mana orang-orang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di berbagai negara, di berbagai daerah. Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan wal-qura wal-jami'il bilad, di mana kondisi yang dilihat oleh Imam As-Sunani telah tersebar di negara-negara maupun di desa-desa dan di seluruh negara. Namun di sini kata Syekh, kesyirikan telah tersebar di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, yaitu kesyirikan berupa menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari penghuni kubur, yaitu kesyirikan yang menyeru kepada ashabul kubur, penghuni yaitu orang-orang yang telah dikubur. Kesyirikan ini telah tersebar di seluruh negara dan di seluruh daerah. Namun kata Syekh, akan tetapi harus diketahui bahwasanya tidak semua kaum muslimin melakukan itu. Hanya saja ini terjadi, banyak kaum muslimin yang melakukannya, namun tentu saja tidak semua kaum muslimin melakukan hal itu. Minal Yaman, apakah itu yang terjadi di Yaman, kata Imam Sanani. Dan Syam, Mesir, kemudian di Najd, beliau menjelaskan Najd adalah negeri-negeri yang agak tinggi, yang sekarang kita kenal dengan Al-Mamlakatul Arabiyyatu Saudiyah. Kemudian At-Tihamah, kemudian Tihamah. Negara Tihamah yang dimaksud atau daerah Tihamah yang dimaksud kata beliau adalah Mekah dan Madinah, juga yang dekat dengan kedua kota tersebut. Wa huwa al-i'tiqad fil qubur, yaitu keyakinan terhadap kuburan. Yang dimaksud adalah keyakinan terhadap penghuni kubur. Keyakinan terhadap penghuni kubur. Dikarenakan sebagian manusia, sebagian orang meyakini bahwasanya penghuni-penghuni kubur tersebut bisa menurunkan hujan, memberikan keturunan, mengabulkan doa, dan seterusnya dari apa-apa yang mereka minta kepada penghuni kubur. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'." Maka siapakah yang mampu menjawab, yang mampu mengabulkan doa dari orang-orang yang dalam keadaan terdesak? Kata Imam Sun'ani rahimahullahu taala, orang-orang yang datang dan meyakini tentang penghuni kubur tersebut, tatkala mereka ditimpa musibah, ditimpa hal-hal yang genting, mereka langsung menuju kepada kuburan dan meminta kepada penghuni kubur. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sebagaimana ayat yang telah kita bacakan, maka siapakah yang mampu mengabulkan, menjawab doa dari orang yang dalam keadaan terdesak tatkala ia menyuruhnya, dan dia wayakshifus su, dan dia mampu menghilangkan keburukan? Maka tentunya jawabannya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagian dari orang-orang yang menyuruh kepada kuburan tersebut, ada yang memanggil ya Hussein, kemudian memanggil dengan panggilan-panggilan yang lainnya yang merupakan nama-nama dari makhluk penghuni kubur. Tentunya hal ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini kata Syekh adalah asyirk, kesyirikan yang telah melanda kaum muslimin. Dan inilah tujuan dari diutusnya para rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memerangi hal ini, memerangi kesyirikan, termasuk kesyirikan yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang datang terhadap penghuni-penghuni kubur tersebut. Sebagian lainnya ada yang meyakini, yaitu pada ucapan Al-Imam Sun'ani rahimahullahu taala, wa fil i'tiqad fil quburi wa fil ahya, di dalam meyakini tentang kuburan dan orang-orang yang masih hidup. Sebagian orang meyakini bahwasanya gurunya, syekhnya mengetahui perkara yang gaib, mengetahui kapan seseorang diwafatkan, mengetahui kapan seseorang meninggal. Ini adalah perkara hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Dan barang siapa yang mengakui, meyakini hal tersebut, maka ini adalah keyakinan yang kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada yang mengetahui hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui baik itu penduduk langit atau penduduk bumi, baik itu makhluk yang ada di langit ataupun makhluk yang ada di bumi, tentang perkara al-ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib, fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Dialah Allah Subhanahu wa taala, Alimul ghaib, yang mengetahui perkara yang ghaib, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menampakkan hal yang ghaib tersebut kecuali kepada rasulnya, kecuali kepada rasulnya. Sebagian dari syekh atau guru-guru yang mereka yakini mengetahui hal yang gaib, mereka mengatakan bahwasanya kalian masakin, kalian sangat memprihatinkan, kalian sholat di sini padahal kami sholat di Mekah. Sebagian syekh ini mereka mengaku bahwasanya mereka sholat di Mekah padahal walaupun mereka berada di tengah-tengah kita, jauh dari kota Mekah, mereka sholat di Masjidil Haram, klaim dari mereka. Lalu mereka, para murid-muridnya juga meyakini bahwasanya gurunya benar-benar sholat di Mekah. Ini adalah suatu hal yang batil, suatu hal yang penuh dengan kebohongan. Padahal lihatlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau di Madinah, beliau tidak pernah mengatakan sholat di Mekah. Maka kita katakan kepada syekh tersebut, apakah engkau lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan kepada orang yang mengaku, mengklaim bahwasanya dia duduk namun ternyata sholat di Mekah, kita katakan, apakah engkau lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ke Mekah dan dilarang oleh orang-orang kufar Quraisy ketika itu, beliau melakukan sholat di Hudaybiyah, di suatu tempat di luar kota Mekah. Maka di sini adalah yang menunjukkan kebatilan dari sangkaan dan klaim orang-orang yang mengaku mereka berada di suatu tempat namun mereka sholat di Mekah, di Masjidil Haram. Padahal tatkala kita teliti atau sebagian orang meneliti, mereka mengaku sholat di Mekah wal'iyadu billah, padahal mereka berada satu selimut dengan istri-istri mereka. Tentunya ini adalah kedustaan dan pembohongan terhadap murid-muridnya. Ucapan Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, wa fil ahya mimman yadda'i al-ilma wal mughayyabat, yaitu keyakinan sebagian orang terhadap orang-orang yang masih hidup, guru-guru mereka, bahwasanya guru-guru mereka tersebut mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan hal-hal yang tidak nampak dengan mata manusia. Wal mukasyafat, dan perkara-perkara mukasyafat, yaitu dia mengetahui apa yang ada di balik gunung, apa yang ada di balik sesuatu yang jauh dari jangkauannya. Ini juga adalah semuanya kedustaan, kata Imam As-San'ani wa huwa min ahli al-fujur, padahal dia adalah orang yang termasuk pelaku maksiat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh. Terkadang mereka mengaku mengetahui ini dan itu, sholat di sini dan di situ, padahal mereka ketika itu berada di dalam selimut istri-istri mereka wal'iyadu billah. La yahduru lil muslimina masjidah, dan mereka tidak hadir sholat bersama kaum muslimin di masjid, dan tidaklah mereka dilihat ruku' dan sujud untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak dikenal dari mereka melaksanakan sunnah, juga tidak Al-Quran, dan tidak pula mereka takut kepada hari kiamat dan hari al-hisab, penghitungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. فوجب علي كتا شيخ أن أنكر ما أوجب الله إنكاره. Maka wajib bagiku, kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, untuk mengingkari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan pengingkaran terhadapnya. Dan aku tidak ingin untuk menjadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk dinampakkan. Aku tidak ingin menjadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk ditampakkan dan diajarkan kepada manusia. Fa'alam anna hahuna usulan. Maka ketahuilah bahwasanya beliau akan menyebutkan beberapa perkara, beberapa usul. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, al-usul jam'u asl. Usul jama' dari kata aslun. Dan makna aslun secara bahasa, ma yubna alaihi ghairuh, yaitu sesuatu yang di atasnya dibangun, yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya. Asal atau dasar, landasan, fondasi adalah sesuatu yang di atasnya dibangun hal yang lain. Kemudian hiya min qawaididdin, yaitu usul ini, perkara usul ini adalah termasuk kaidah dalam agama kita, landasan dalam agama kita. Qaidah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, adalah jam'u qawaid, adalah jam'u qaidah, jama' dari kata qaidah. Dan makna qaidah adalah qadhiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha, yaitu perkara yang mencakup atau perkara keseluruhan yang bisa diterapkan di dalam setiap perinciannya. Kaidah adalah suatu perkara yang bisa diterapkan, atau ucapan umum, kaidah umum yang bisa diterapkan di dalam semua cabang-cabangnya. Ini adalah makna kaidah, dan kita akan Syekh akan menjelaskan lebih jelas. Wa min ahammi ma tajib ma'rifatu 'alal muwahhidin, dan merupakan sesuatu yang wajib untuk diketahui bagi ahlu tauhid. Naam. قال الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن حق لا باطل وصدق لا كذب وهدى لا ضلالة وعلم لا جهالة ويقين لا شك فيه. قال فهذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. المصنف رحمه الله يبين في هذا الأصل الأول أن القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم حق، كله حق، ليس فيه شيء باطل، وصدق أحكامه وأوامره ونواهيه كلها من عند الله، صدق لا كذب. طيب، هدى لا ضلال. نعم، الهدى ضد الرشاد، ضد الضلالة. طيب، فهو كتاب رشد وهدى يهدي الناس إلى الجنة. طيب، لا ضلالة فيه. ومن اعتقد أن هذا القرآن محرف أو أن فيه كذبا كما تزعمه قلاة الرافضة أن الصحابة زادوا في القرآن، حرفوا القرآن، نقصوا في القرآن، فهؤلاء كفرة ومارقون من الدين. هناك طائفة أيضا أخرى من الحداثيين وغيرهم يقولون القرآن أساطير الأولين، يعني أنه ليس من عند الله. هؤلاء زنادقة كفرة، زنادقة كفرة. فالله عز وجل قال في من قال القرآن قول البشر، قال سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. هناك طائفة تدعي أنها تؤمن بالقرآن فقط، وهذه الطائفة خرجت في الهند، قالوا نحن نؤمن بالقرآن فقط ولا نؤمن بالأحاديث ولا بالسنة. فنقول وأنتم كفرة، أنتم مكذبون بالقرآن، أنتم مكذبون بإيش؟ بالقرآن، لأن القرآن أمركم باتباع محمد. هذه مسألة أخرى. فالسنة أيضا يجب اتباعها والاعتقاد بأنها حق، وأن السنة تشرح القرآن. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة لأنها وحي، لأنها وحي من الذكر. والله يقول في نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن يجب على الأمة الإسلامية أن تأخذ بسنة النبي، وهذا أمر مجمع عليه بين الصحابة التابعين وأئمة الإسلام. فعندك علماء ألفوا في الأحاديث النبوية، الزهري هو من التابعين، والإمام مالك له كتاب الموطأ، الإمام الشافعي له كتاب الأم والمسند، المسند جمعه وغيره، له كتاب الرسالة وفيها أحاديث، وهو يقول: إذا ثبتت سنة محمد وجب الأخذ بها، فليس لأحد يعني أن يتركها. هذا الإمام الشافعي رحمه الله. قال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسها، حديث النبوي حجة بنفسه، لا يضره رد الرادين ولا يزيد فيه عمل العاملين. هكذا الإمام البخاري والإمام أحمد ألفوا كتبا في السنة، الإمام مسلم، فكتب السنة محفوظة، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله. هذه الطائفة التي تسمي نفسها الطائفة القرآنية يحذر منها، خرجت من الهند وبعضهم الآن في مصر، وعندنا في اليمن كان واحدا، حتى أقاربه ما قبلوه، رفضوه، أقاربه رفضوه وقالوا: أنت كذاب. إذن فنحن نأخذ بالكتاب وبالسنة، لا بد من هذين الأصلين في العلم، كتاب وسنة، أصل ثالث على فهم إيش؟ السلف. نفهم القرآن والسنة على فهم إيش؟ السلف الصالح. وهذا كما سمعت في القرآن لا خلاف فيه. نعم. Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala mengatakan, perkara yang pertama, telah diketahui di dalam agama kita tanpa keraguan bahwasanya setiap yang ada di dalam Al-Quran adalah hak, bukan kebatilan, adalah sesuatu yang benar dan bukan kedustaan. Dan Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran adalah hidayah dan bukan kesesatan. Yang ada di dalam Al-Quran adalah ilmu dan bukan kejahilan. Dan juga yang ada di dalam Al-Quran adalah keyakinan dan bukan keraguan di dalamnya. Perkara ini adalah perkara, tidaklah keislaman seseorang sempurna, melainkan dengannya. Dan tidak pula keimanannya benar kecuali dengan mengakui dan berikrar terhadap hal tersebut. Wa hadza mujma'un 'alaihi la khilafa fihi. Dan perkara ini adalah merupakan kesepakatan oleh kaum muslimin dan tidak ada khilaf di dalamnya. Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwasanya penulis Al-Imam Sun'ani menjelaskan di dalam perkara pertama ini bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah perkara yang hak, perkara yang benar, tidak ada kebatilan di dalamnya, perkara yang penuh dengan kebenaran di dalam hukum-hukumnya, tidak ada kedustaan di dalamnya. Dan sungguh Al-Quran ini menunjuki manusia kepada surga. Barang siapa yang berkeyakinan, barang siapa yang meyakini bahwasanya Al-Quran muharraf, Al-Quran telah diubah-ubah, maka dia telah kafir, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian orang-orang yang ekstrim, yang menyimpang dari kalangan Rafidhah, maka mereka ini adalah orang-orang kufar. Namun ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran adalah asatirul awwalin, hanyalah cerita nenek moyang dahulu, dan mereka ini pula termasuk ke dalam orang-orang kufar yang tidak beriman di dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancamnya, sa'uslihi saqar, maka aku akan masukkan ia ke dalam neraka saqar. Al-Quran telah dijaga oleh Nabi sallallahu, telah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kelompok yang keluar dari negeri India. Kelompok ini mengatakan, kami beriman dengan Al-Quran, akan tetapi kami tidak beriman dengan hadis. Artinya kami mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, akan tetapi kami tidak mengamalkan apa yang ada dalam hadis. Maka kita katakan, kalian juga termasuk ke dalam orang-orang kafir tatkala kalian hanya mengamalkan Al-Quran namun kalian tidak mengamalkan hadis. Hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk diikuti. Karena hadis dialah yang menafsirkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan yang keluar dari hawa nafsunya, akan tetapi itu semata-mata adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil dan amalkanlah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi dan hindarilah. Wajib bagi umat Islam untuk mengambil apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga Al-Quran, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga sunnah. Kita kenal ada Al-Imam Az-Zuhri, juga ada Al-Imam Malik yang menulis kitabnya Muwatta, Al-Muwatta. Demikian pula Al-Imam Syafi'i menulis bukunya Al-Umm. Demikian pula bukunya Ar-Risalah yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Al-Imam Syafi'i mengatakan, sunnatul rasul hujjatun binafsiha. Sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah, adalah sumber hukum dalam Islam. Tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Tidak ada yang bisa mempengaruhi hadis. Ia tetap saja teranggap dan tetap diamalkan sebagai hujjah, dalil di dalam agama Islam. Banyak sekali imam-imam yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya. Maka di sini jelaslah bahwasanya as-sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa terjaga sebagaimana Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarilah, jauhilah kelompok yang keluarnya dari India ini yang mengatasnamakan diri mereka Qur'aniyun. Yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Qur'aniyun, yaitu orang-orang yang hanya ingin mengamalkan Al-Qur'an saja dan tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan kisah yang terjadi di Yaman, bahwasanya ada seseorang dari kelompok Qur'aniyun ini, dia datang ke Yaman kembali kepada keluarganya, namun keluarganya menolak orang tersebut dan mengusirnya. Kemudian perkara yang berikutnya yang wajib pula kita ketahui adalah memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, berjalan di atas Al-Qur'an dan sunnah harus dibangun di atas pemahaman salafus salih, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. هؤلاء أيضا يرد عليهم الذين ينكرون السنة يقال كيف تعرفون أن صلاة الظهر أربعا صلاة العصر أربعا صلاة العصر أربع ركعات باتفاق أهل الأمة من أين أخذتموها صلاة المغرب ثلاث ركعات من أين أخذتموها لو قالوا من القرآن نقول القرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما فيه إلا أوامر مجملة والتفصيل من محمد عليه الصلاة والسلام من أين أخذتم الأذان من أين أخذتم صلاة العيد من أين أخذتم صلاة الكسوف من أين أخذتم مثلا تفاصيل الزكاة فهؤلاء زنادقة يحذر منهم فربما يغتر بهم الجاهل ويقول لك أنتم الآن عندكم حديث صحيحة وضعيفة كلها خلاص ضعيفة نقول له لا هذا لجهلك أنت ما تقول شيئا بدون علم فالأمة المحمدية المرحومة من زمن الصحابة إلى يومنا هذا وإن شاء الله إلى قيام الساعة تأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي محفوظة في صدور أهل العلم وفي الكتب المحروسة ويكفي إلى هنا جزاكم الله خيرا وبعد المغرب إن شاء الله في درس الفقه الميسر وإن أحببتم في هذا المواصل فعلم سبحانك الله Kemudian beliau lanjutkan, para pengingkar sunnah ini kita bantah mereka dengan mengatakan salat zuhur jumlahnya adalah 4 rakaat. Bagaimana kalian bisa mengetahui secara terperinci tentang salat zuhur 4 rakaat, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa aqimus shalah wa atuz zakah, tidak menyebutkan perinciannya. Maka mereka tidak akan bisa menjawabnya, karena apa yang ada dalam Al-Quran semua bersifat global, bersifat umum, tanpa ada perincian. Kita tanyakan kepada mereka, dari mana kalian mengetahui secara terperinci tentang tata cara sholat kusuf, sholat istisqa, demikian pula tentang zakat dan amalan-amalan yang lainnya. Maka sungguh mereka tidak akan bisa menjawabnya, dikarenakan apa yang ada dalam Al-Quran bentuknya mujmal, bentuknya global dan universal. Maka sungguh tidak diragukan bahwasanya mereka ini adalah zanadiqah, orang-orang zindiq, para pengingkar sunnah yang juga hakikatnya pengingkar Al-Quran. Adapun umat Islam, mereka adalah umat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berada dalam kebaikan dikarenakan mereka mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian wasallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.